وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله ومن اقتفى أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan membaca kitab Bahjah. Kita sampai pada hadis yang ke-50. Al-Iqra' Mas Yusuf. Qala Syekh rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar la yafraq ay la yaghdab, janganlah seorang membenci. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah apabila dia tidak suka dari mukminah tadi satu akhlak, niscaya dia akan ridha dari seorang mukminah tadi akhlak yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kemarin sudah kita baca penjelasan dari Syekh rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wan nasu fi hadza salasatu aqsamin, dan manusia di dalam perkara ini menyikapi kebaikan dan kejelekan seseorang, secara khusus suami menyikapi kejelekan dan kebaikan istrinya. Ini ada tiga kelompok atau ada tiga model manusia. A'lahum, yang paling tinggi di antara mereka, man lahadho al-akhlaqal jamilata wal mahasina. Orang yang memperhatikan, mengamati dan melihat akhlak yang terpuji, yang baik. Wal mahasin, dan kebaikan, kebaikan akhlak yang ada pada istri. Yang pertama, yang memperhatikan kebaikan dan kemuliaan akhlak istri. Wa aqdha an masawi bilkul diyati, dan membiarkan atau meninggalkan dari kejelekan-kejelekan akhlak yang ada pada istri bilkuliyah, secara menyeluruh. Jadi tidak dianggap, walaupun ada kejelekan pada istri, tidak dianggap, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Watanasaha, dan suami apa, seakan-akan melalaikannya, melupakan, tidak melihat kejelekan istri ini, tidak memperhatikan kejelekan istri atau kekurangan istri ini, tidak dinilai di hadapannya, yang ada hanya kebaikan-kebaikannya saja. Ini yang paling tinggi. Qala wa aqalluhum, jenis yang kedua adalah yang paling sedikitnya, yang paling rendah. taufiqan, yang paling sedikit mendapatkan taufiq, wa imanan, dan keimanan, wa akhlaqan jamilatan, dan akhlak yang jamilah, yang baik atau yang terpuji. Jenis manusia yang kedua adalah manusia yang tidak mendapatkan taufiq atau sedikit mendapatkan taufiq, sedikit keimanannya, sedikit memiliki akhlak yang baik. Bagaimana melihat istri? Man akasa al-qadiyah, yaitu orang yang berkebalikan dengan al-qadiyah, ketentuan yang di atas. Kalau di atas apa? Yang diutamakan, yang dilihat adalah kebaikannya. Kejelekannya terkubur. Walaupun ada, walaupun memiliki kekurangan, tapi kekurangan ini tidak dianggap. Yang ada hanya kebaikannya. Qala fa ahdaral mahasina mahma kanat. Jenis yang kedua ini, maka akan apa? Ahdar, akan menghancurkan, memusnahkan kebaikan-kebaikan yang ada pada istri, mahma kanat, bagaimanapun kebaikan yang ada pada istri, tidak terlihat. Yang ada hanya kejelekan, tidak punya kebaikan sama sekali. Walaupun banyak kebaikannya, walaupun banyak keutamaannya, tapi tidak dilihat. Yang ada hanya kejelekan. Wa ja'ala al-masawiya, ini dalam kalimat yang lain, masawi'a, ya berubah menjadi hamzah, nusba'inih, dan menjadikan kejelekan-kejelekan istri ini di depan kedua matanya. Artinya yang terlihat, kalau melihat istri, yang terlihat adalah kejelekan. Kejelekan-kejelekan istri ini berada di pelupuk mata. Kalau ketemu istri, yang terlihat kejelekannya. Kalau terbayangkan istri, yang terlihat hanya keburukannya. Semuanya jelek. Tidak ada kebaikan sama sekali. Warubbama maddadaha wabasatoha. Bahkan apa? Mungkin suami akan membentangkan kejelekan tadi apa? Dibesar-besarkan. Satu kejelekan, satu kekurangan. Kurangan ini dibesar-besarkan. Wabasatoha, diperluas. Di apa? Diperluas, diperbanyak. Hanya satu kekurangannya, tapi menjadi banyak. Hanya kecil kekurangannya, tapi menjadi besar. Kenapa? Dibesar-besarkan, ditambah-tambah. Qala wa fasaraha bidhununin wa ta'wilatin taj'alul qalila katsiran. Dan suami menafsirkan kekurangan dan kejelekan istri tadi dengan dunun, dengan persangkaan, kira-kira, wa ta'wilat, dengan ta'wil, yang menjadikan sesuatu yang sedikit, qalil, katsiran, menjadi banyak. Mungkin kejelekannya karena apa? Tidak cekatan. Ditafsirkan, oh, karena istri tidak mau baik, ya. Karena istri tidak mau nurut, karena istri, ditafsirkan dengan persangkaan-persangkaan, mungkin, karena, mungkin, dan seterusnya. Sehingga suatu yang kecil menjadi besar, suatu yang sedikit menjadi banyak. Yang terlihat hanya kejelekan. Kama huwa waqi', sebagaimana ini yang terjadi. Lebih-lebih kalau dibarengi dengan kemarahan. Kalau dibarengi dengan apa? Kemarahan. Suatu yang kecil bisa menjadi besar, suatu yang sedikit bisa menjadi apa? Banyak. Ini jenis yang kedua. yang menjadikan satu kejelekan atau satu kekurangan menjadi besar dan banyak, yang mengalahkan kebaikan-kebaikan yang ada, yang terlihat hanya kejelekannya. Qala wal qismu salis, jenis yang ketiga, man lahadal amrain, orang atau suami yang memperhatikan dua perkara, yaitu apa? Kejelekannya dan kebaikannya. Sama-sama dilihat, sama-sama diperhatikan. Wa wazana bainahuma, dan menimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Ini kejelekannya demikian, ini kebaikannya demikian, ditimbang mana besar kejelekan atau kebaikannya. Wa amala zaujata bimuqtada kulli wahidin minha, dan mempergauli istri dengan apa? Sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi setiap dari salah satu dari keduanya. Kalau banyak kebaikannya, berarti diperlakukan istri dengan baik. Kalau berat kejelekannya, diperlakukan istri tadi dengan jelek. Sesuai dengan baik dan jeleknya apa yang ada pada istri, akhlak yang ada pada istri, atau sifat yang ada pada istri. Kalau sifat kebaikannya lebih banyak, maka diperlakukan dengan baik. Kalau sifat kejelekannya lebih banyak, maka diperlakukan dengan jelek. Ini jenis yang ketiga yang dikatakan apa? Memperhatikan dua perangai tersebut, antara yang baik dan yang jelek, antara kekurangan dan kelebihan. Qala wa hadza munsif, dan inilah yang dikatakan orang yang adil, sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Walakinnahu qad khurima al-kamal, akan tetapi apa yang seperti ini sungguh dihalangi darinya kesempurnaan. Dihalangi darinya apa? Kesempurnaan. Diharamkan darinya kesempurnaan. Kenapa? Tidak diperlakukan dengan sepenuh kebaikan. Kenapa? Karena ada yang mengurangi, yaitu kejelekannya. Tidak perlakukan dengan jelek sama sekali. Tidak. Kenapa? Karena punya kebaikan. Jadi memperlakukannya, mempergauli istri sesuai dengan kebaikan yang ada atau kejelekan yang ada. Ini adalah dikatakan munsif. Tapi apa? Kata beliau, yang seperti ini terhalangi padanya kesempurnaan. Tidak sempurna dalam memperlakukan istri. Qala rahimahullah, وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين. Dan kata beliau, adab ini yang telah dituntunkan atau dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab apa? Untuk tidak membenci seseorang, tidak membenci seorang mukmin atau mukminah karena kejelekan atau karena kekurangan yang ada. Seyogianya untuk apa? Sulukuhu, untuk ditempuh, dilalui, diamalkan. Wasti'maluhu, dan dipergunakan. Ma'a jami'il mu'asyarin, bersama seluruh orang yang diajak bergaul. Wal mu'amalin, seorang yang diajak apa? Untuk bermu'amalah. Kalau tadi khusus dengan istri atau suami istri, ini secara umum. Ini secara apa? Secara umum, mungkin antara teman dengan temannya, antara saudara dengan saudaranya, antara tetangga dengan tetangganya dan seterusnya, seluruhnya. Kenapa? Yaitu memperhatikan kenapa semua orang punya kekurangan, semua orang punya kejelekan. Jangan sampai satu kejelekan menjadikan semua yang ada itu menjadi jelek, menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Qala fa inna naf'ahu dini wa dunyawi katsirun. Kenapa arahan dan bimbingan dari adab ini harus ditempuh, harus dipraktekkan dan diamalkan? Karena manfaatnya itu manfaat apa? Keagamaan dan keduniaan yang banyak. Manfaatnya banyak sekali. Baik manfaat agama atau manfaat keduniaan. Wasahibuhu qad sa'a firahati qalbihi. Dan pelakunya orang yang berbuat atau beradab seperti adab ini, dia telah berusaha, berupaya untuk apa? Firahati qalbihi, yang hatinya menjadi lapang, menjadi tenang, menjadi rohah, tidak sempit, tidak gundah, tidak sesak, tapi rohah, lapang dadanya. Qala fi sababil ladzi yudriku bihil qiyama bil huquqil wajibah wal mustahabbah. Dan pelakunya apa? Berusaha. Orang yang beradab seperti adab ini, dia akan berusaha pada sebab-sebab yang bisa mendapatkan dengan adab tadi, menunaikan hak-hak yang wajib dan hak-hak yang sunnah. Mana hak yang wajib? Dia tunaikan. Oh, ini kewajiban saya. Walaupun dia punya kekurangan, yang penting kewajiban saya tunaikan. Yang penting kewajiban saya laksanakan. Adapun dia mau punya kekurangan ini, itu kekurangan dia, madharatnya kepada dia. Adapun kewajiban saya, ya harus saya tunaikan. Adapun perkara hak yang harus saya berikan kepadanya, harus saya berikan. Li'annal kamala finnasi muta'adzirun. Dikarenakan kesempurnaan pada manusia muta'adzir. Mustahil. Tidak mungkin manusia itu sempurna. Manusia pasti punya kekurangan. Manusia pasti apa? Punya kekurangan. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa menggapai atau memberikan keridhaan kepada orang lain. Semuanya ridho, tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Kita bisa memberikan keridhaan kepada semua orang. A, B, C, punya keinginan masing-masing. A senang kepada kita, B senang kepada kita, C senang kepada kita. Tidak mungkin. Pasti ada di antara mereka yang tidak cocok dengan kita. Mungkin kenapa? Mungkin karena sifat kita yang banyak bicara. Mungkin karena sifat kita yang keras. Mungkin karena sifat kita yang lemah. Mungkin. Yang satu senang, yang lain tidak senang. Sehingga kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu puncak tujuan yang tidak mungkin bisa didapatkan. Menjadikan semua orang senang itu tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Antum saja yang menjadi santri di sini, tidak mungkin semua ini akan senang kepada saya selamanya. Pasti ada yang tidak senang. Iya atau tidak? Ustadz senengnya nyeneni ya. Iya toh? Pasti. Ana wong mancing ya diundang wae ya. Pasti ada yang tidak senang. Ya. Pasti. Entah dari sisi yang mana. Kenapa? Karena kita punya kekurangan. Maka keridhaan manusia itu suatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Semuanya senang terus, tidak mungkin. Ya, antum saja sama temannya, begitu atau tidak? Iya, kadang ini ya, begini, kadang iya, kadang senang, kadang juga kecewa, kadang ya. Maka apa, ridhon nas ghayatun la tudrak, keridhaan manusia itu puncak tujuan yang tidak mungkin untuk bisa didapatkan, tidak mungkin semua orang menjadi senang. Bertetangga demikian juga, bertetangga yang satu ini senang, mungkin yang lain apa, tidak senang. Nah, demikian juga karena manusia itu apa, tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Qala wa hasbul fadili an tu'adda ma'ayibuh, dan cukuplah al-fadil, orang yang mulia, untuk apa? An tu'adda, untuk dianggap, dihitung ma'ayibuh, aib, cacat atau kekurangannya. Pasti ada kekurangannya, walaupun dikatakan orang mulia, semulia apapun, pasti punya kekurangan. Kenapa? Karena tidak maksum. Qala wa tautinun nafsi, sehingga kita harus bersiap-siap. Siap-siap apa? Kita punya kekurangan. Pasti orang lain akan merasa apa? Suatu saat tidak senang kepada kita. Wa tautinun nafsi ala ma yaji'u minal mu'asharina mimma yukhalifu raqbatal insan. Dan tautinu nafsi, mempersiapkan jiwa untuk apa? Atas apa yang datang dari orang yang dipergauli. Di orang yang dipergauli ya, yang diajak bergaul itu kadang apa? Ya, ada yang ramah, ada yang suka marah, ya, ada yang begini, ada yang begitu. Sehingga jiwa itu apa? Sebelumnya sudah siap-siap. Oh, manusia itu tabiatnya berbeda-beda, tidak semuanya sama. Sehingga oh ya sudah, itu memang sifatnya seperti itu. Oh, yang satu itu sifatnya seperti itu. Jiwa kita sudah siap. Kenapa? Sudah tahu memang setiap orang punya kekurangan dan tidak ada yang sempurna. Yang itu yukhalifu raqbatal insan, menyelisihi apa yang diinginkan oleh seseorang. Pengennya dia senang kepada kita, tapi kenyataannya tidak. Ya. Pengennya dia itu selalu senyum kepada kita, tapi kenyataannya tidak. Tidak sesuai dengan keinginan. Yusahhilu alaihi husnal khuluq wa fi'lal ma'ruf wal ihsana ma'an nas, sehingga akan menjadikan dia mudah atas orang tadi. Kalau jiwa itu sudah siap, hati itu sudah siap, pasti di sana apa? Orang yang kita pergauli, orang yang kita ajak bergaul itu berbeda-beda dan tidak sempurna, yang kadang melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita, akan memudahkan bagi kita untuk berbuat, berperilaku yang baik, memudahkan untuk husnul khuluq, berakhlak yang baik kepadanya. Bagaimana akhlak yang baik dengannya? Sesuai dengan keadaan dan tuntutan yang harus dilakukan. Wa fi'lal ma'ruf wal ihsan, dan akan mempermudah baginya untuk berbuat kebaikan al ma'ruf wal ihsan. Berbuat kebaikan al ihsan, ihsan ilallah, ihsan ila ghairillah. Akan mudah bagi dia untuk apa? Berbuat kebaikan. Kebaikan kepada orang lain. Ma'annas, bersama manusia. Kenapa? Hati sudah siap. Sebelumnya sudah diketahui bahwa manusia yang diajak bergaul, orang lain pasti punya kekurangan. Setiap orang. Orang yang bergaul dengan kita juga merasa bahwa kita juga punya kekurangan. Kalau dia sudah siap, oh dia punya kekurangan, dia punya kekurangan. Kita tahu orang lain punya kekurangan pada kita. Sebagaimana kita punya kekurangan akan menjadi apa? Menjadi ringan. Tidak menjadi berat untuk kita berbuat baik dan untuk apa? Kita memiliki akhlak yang terpuji. Berbeda kalau kita tidak siap. Penginnya kita itu seperti ini, kok dia seperti itu. Menjadi berat. Menjadi apa? Berat di dalam hati. Bahkan mungkin memunculkan persangkaan-persangkaan yang tidak diinginkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.